warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahbabul kiram, kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru-guru yang sangat kita cintai dan kita muliakan, hadir bersama kita di tempat ini Kiai Haji Asyik Musbahul Alam, begitu juga Al-Ustaz Asyik Ja'far Al-Fas, dan juga hadir bersama kita Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Hashi selaku pimpinan FPI Cirebon, begitu juga hadir bersama kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Asyikah itu Habib Alidin, yang alhamdulillah meluangkan waktu ikut hadir tempat ini. Begitu juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kita kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, baik yang hadir di markas syariat yang berlokasi di Petamburan ini maupun yang sedang mendengarkan radio kasir, radio streaming FPI, dan juga yang sedang menyaksikan acara di TV Rasil, maka kita sangat berharap dan berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibah ikhram, tema yang akan kita kaji pada kesempatan hari yang berbahagia ini yaitu tentang hukum mati bagi penghina Nabi. Apa dan kenapa serta bagaimana? Kenapa tema ini kita angkat pada kesempatan hari ini? Karena tak kalah terjadi peristiwa serangan 3 pemuda muslim terhadap majalah Charlie Hebdo di Perancis yang telah berulang kali dan bertahun-tahun menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana serangan itu terjadi pada tanggal 7 Januari 2015 yang mengakibatkan tewasnya 12 wartawan Charlie Hebdo yang terlibat dalam penghinaan Nabi. Nah, begitu terjadi peristiwa tersebut, dunia gempar, muncul pro kontra baik dari kalangan muslim maupun orang-orang kafir, di mana akhirnya ini mengantarkan kepada perdebatan di antara kita sendiri. Jadi ada yang memuji tindakan tersebut, ada juga yang mengutuk tindakan tersebut, dan ada juga yang ketakutan sendiri sudah. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini akan kita kaji supaya kita tahu dari sumber yang otentik tentang bagaimana tuntunan Nabi terhadap penghinaan terhadap dirinya ataupun terhadap simbol-simbol Islam yang lainnya. Nah, ini yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita melakukan kajian lebih lanjut, maka pertama kita mesti memahami dulu pengertian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kaum muslimin salafan wa khalafan dari dulu sampai sekarang sepakat bahwa yang dimaksud dalam menentang Allah adalah menghina hukumnya, menistakan agamanya, menodai ajarannya, menyelewengkan ketentuannya, mencerca ketetapannya, mencaci putusannya, menyepelekan keindahan namanya, merendahkan kemuliaan sifatnya, memaki para malaikatnya, memalsukan kitab sucinya, mencemooh para nabinya, melecehkan para rasulnya, menentang kebesarannya, menantang kekuatannya, dan mengubah ajaran agamanya, serta mengaku sebagai utusannya. Ini bagian palsu. Dia mengaku-ngaku sebagai utusan Allah dan lain sebagainya yang menodai ajaran Islam. Jadi ini semua poin-poin kita sebutkan supaya kita tahu ini yang dimaksud menentang Allah. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku diutus sama Allah, dia menentang Allah. Ada orang memasukkan Al-Quran, dia menentang Allah. Ada orang menghina salah satu nabi dari para anbiya, dia menentang Allah. Ada satu orang mencaci maki syariat, dia menentang Allah. Sepakat para ulama, inilah yang dimaksud dengan menentang Allah. Tapi pertama, sengaja kita tekankan ini dulu, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang nanti akan kita jumpai ungkapan-ungkapan menentang Allah. Selanjutnya, sebagai mukaddimah, bagaimana sikap Nabi terhadap orang yang menghinanya. Mari kita lihat. Yang pertama, pada periode Mekah. Pada periode Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari menghadapi hinaan, cacian dan cercaan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan istri Abu Lahab itu setiap pagi menyempatkan diri untuk datang ke rumah Nabi. Dia tetap, dia tetap pintu Nabi. Begitu Nabi buka, dia semprot Nabi dengan kalimat-kalimat yang menghinakan. Dia lama kita punya Nabi, dicaci maki setiap hari. Jadi caci maki terhadap Nabi bagi istri Abu Lahab itu sudah menjadi kesalahan pagi. Dia tak puas kalau sehari dia tak kaki-kaki kita punya Nabi dia keluar. Saking bencinya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika Nabi di Mekah, Nabi mendapatkan aneka ragam penghinaan. Saat itu tak satu pun hinaan mereka dibalas oleh Nabi. Tapi ada satu peristiwa menarik. Ada satu orang yang tidak terima Nabi dihina. Abu Jahal dihajar sama dia. Padahal orang ini ketika itu belum masuk Islam. Itu paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ini Hamzah ketika itu belum masuk Islam. Tapi begitu dengar Abu Jahal caci maki Nabi kelewatan, dia hajar, dia hantar ke tempat lain. Contoh orang kafir yang lain kaget. Hamzah menantang Abu Jahal. Coba-coba kau berani menghina. Yaitu Muhammad hadapnya. Ketika itu umat Islam sendiri tidak ada satu pun yang berani untuk menentang, melawan saudara daripada hinaan para kafir Quraisy terhadap Nabi. Kenapa? Jangankan untuk membalas, untuk menjaga diri aja setengah mati ketika itu. Nah, karena itu, yang ingin kita simpulkan dari periode ini, ketika di Mekah Nabi tidak pernah membalas hinaan orang kafir, bukan karena Nabi tidak bisa membalas, bukan. Kalau Nabi mau membalas mudah, Nabi tinggal angkat tangan, minta kepada Allah, dibinasakan mereka, selesai. Artinya, Nabi dalam posisi yang mampu untuk membalas, bukan tidak. Makanya, orang yang mampu untuk membalas, kemudian tidak membalas, itu disebut sabar. Itu disebut sabar. Jadi kalau kita mau tahu kita sabar atau enggak, kalau kita dihina oleh orang yang lemah, ya kalau kita mau balas gampang, kita enggak balas, itu bukti kesabaran. Nah, tapi kalau kita dihina oleh orang yang lebih budaya dari kita, lebih kuat dari kita, kita enggak balas, ya bisa sabar, bisa takut sudah. Beda posisi. Jadi Nabi dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, posisi Nabi bisa balas, bukan enggak. Hanya tinggal mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, selesai. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Inilah bukti kesabaran Nabi. Itu yang pertama. Bukti kesabaran Nabi. Tapi ini juga sekaligus bukti kecerdasan Nabi. Karena Nabi menyadari betul, itu masa-masa awal Islam, di mana kaum muslimin masih minoritas, sedikit, gak bisa membalaskan antum saudara. Jadi Nabi lagi mendidik umatnya. Kalau kau dalam posisi minoritas, kalau kau dalam posisi sedikit tertindas, ya biar bisa-bisa untuk bermain dengan kantip. Gak main antum, gak main hadar. Nah, ini bukti kecerdikan beliau saudara. Jadi kesimpulannya, kenapa pada periode Mekah Nabi tidak melakukan pembalasan? Pertama, karena memang beliau seorang penyabar. Yang kedua, karena memang beliau seorang yang tegas, cerdik, pandai di dalam memainkan siasat dakwah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Kita masuk yang berikutnya. Kejadian di kota Taif. Pada saat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Taif, ternyata tidak diterima oleh penduduk Taif. Bahkan yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, rame-rame turun ke jalan, yang bawa besi, yang bawa kayu, yang bawa batu. Mereka pukul Nabi, mereka timpuki Nabi. Kemudian mereka caci maki Nabi, mereka aniaya Nabi. Sampai Nabi terluka, sampai pakaian Nabi yang serba putih berubah menjadi merah karena saking banyaknya darah yang mengalir. Nabi sampai pingsan diseret, dilempar keluar dari kota Taif. Oh, ini penganiayaan luar biasa. Bukan hanya sekedar dicemooh, tapi penganiayaan Nabi sedemikian rupa. Sampai begitu Nabi sudah tersadar, masih dalam keadaan sedih, berduka, ada malaikat datang diutus oleh Allah. Untuk apa malaikat ini datang? Untuk minta diperintah oleh Nabi dalam rangka untuk menghancurkan kota Taif dan membinasakan penduduknya. Sampai malaikat ini mengatakan, ya Muhammad Nurni, wahai Muhammad, perintahkan aku. Perintahkan aku agar aku kembalikan ke gunung yang ada di Taif. Nabi yang sedang berdengar muda, sedang sedih, saudara, mendapat perlakuan sedemikian rupa. Begitu mendengar malaikat ingin menghancurkan kota Taif, saudara, Nabi langsung terengah, langsung segera mencegah. Nabi katakan, jangan kau hancurkan itu kota Taif. Nabi mengatakan, barangkali itu Tuhan jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh dan aku berharap kepada Allah agar suatu saat nanti dari keturunan mereka akan lahir generasi penerus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Artinya apa? Lagi-lagi saya menjelaskan dan lagi-lagi saya menegaskan bahwa posisi Nabi ketika dilakukan sedemikian rupa pada kepada Taib dalam posisi mampu untuk membalas. Nabi hanya tidak menemukan kepala kepada malaikat. Nabi hanya tidak menemukan mata kepada malaikat. Dia hancurkan kepada Taib. Jadi bukan posisi Nabi lemah, umatnya dalam posisi lemah, tapi Nabi-Nya tidak dalam posisi lemah. Dalam keadaan Allah, dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, Nabi dalam posisi mampu untuk membalas, tapi beliau tidak melakukan pembalasan. Itu namanya kesabaran. Itu kesabaran Nabi. Itu ketegaran Nabi. Jadi dari peristiwa ini, satu, lagi-lagi kita dapatkan kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang kedua yang tidak boleh kita lupa, saudara. Kenapa sih Nabi tidak balas mereka, saudara? Ternyata penduduk Taif itu hanya korban hasutan dan provokasi. Jadi jauh sebelum kami datang, saudara, orang-orang kafir Quraisy sudah mengirim tokoh-tokoh mereka datang ke kota Taif menghasut penduduknya, saudara. Apa mereka bilang, hei penduduk Taif, hati-hati kalian dengan orang yang pertama. Kami keluarga Muhammad. Kami kenal baik sama Muhammad. Muhammad itu keramat kami. Hati-hati. Muhammad itu tukang sihir. Yang sihirnya sangat berbahaya. Dengan sihirnya, dia bisa memisahkan antara orang tua dan anaknya. Anak-anak kami di sihir, dipengaruhi, ikut kepada Muhammad. Sehingga berpisah dengan kami sebagai orang tuanya. Muhammad itu rusak rumah tangga. Muhammad itu penghancur persatuan dan kesatuan bangsa Quraisy. Karena itu hati-hati. Kalau Muhammad datang ke kota kalian, hati-hati. Kalian akan dirusak di orang-orang yang akan berkata. Dan penduduk Taif tanpa teliti, tanpa periksa, tanpa tabayun, saudara, tanpa selidik, percaya. Jadi memang pernyataan dari zaman dulu itu banyak orang gampang dihasut, gampang diprovokasi, gampang percaya berita, saudara. Sampai di zaman modern sekarang sama aja, saudara. Mau yang kafir, mau yang muslim, coba kita lihat. Kalau udah dengar berita di TV, udah langsung percaya. Udah baca orang baca majalah, langsung percaya. Udah kalau ada kasih beri kita pada, langsung percaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, saudara. Menerima berita tanpa tabayyun bisa menyebabkan fitnah yang sangat berbahaya. Nah, penduduk Taif tanpa selidik percaya. Begitu mereka dengar kita punya Nabi datang, mereka dengar dia datang yang namanya Muhammad, yang merusak persatuan bangsa Quraisy, serta-merta tanpa dikomando mereka semua turun ke jalan mengusir kami. Tadi sendiri Alif dan Bijak di Nabi ini penduduk Taif, korban kasutan, korban provokasi. Kalian namanya korban atau dikasihani, bukan dibinasakan. Ini Alif dan Bijak di Nabi, saudara. Nabi tahu Nabi sakit betul. Dianiaya, diusir, dicaci maki, sakit, saudara. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, Nabi tetap mampu mengendalikan emosi dalam luar biasa. Ini adalah kesabaran. Luar biasa kesabaran Nabi, saudara. Emosinya tidak menutup akal Nabi yang cerdas, akal Nabi yang jenius. Enggak. Sekalipun Nabi dalam posisi sangat sakit ketika itu, tapi kejeniusannya, kecerdasannya, kecerdasannya, kecerdikannya, termasuk Selain itu, hari ketika Anda mencinta dan mencaci maki Anda. Tapi tiap hari juga kami berbenah sedekah kasih bantuan. Padahal Nabi tahu dicaci maki Nabi tapi dengar. Saudara, sebagai sahabat minta izin untuk memberi pelajaran kepada pengemis ini, karena tidak kasih. Jangan orang miskin, orang tidak tua, orang buta, jangan diambil hati omongannya. Ini juga menunjukkan kedekatan Nabi. Coba Anda katakan orang tersebut yang ada dari para sahabat atas perintah Nabi, sudah bisa kita bayangkan apalagi orang nanti orang-orang munafik akan melakukan propaganda Muhammad mereka orang miskin melarat wanita pengemis dihajar juga. Bisa berpikir dakwah saudara, maka ya Nabi biarkan enggak dari gabung Nabi di diamin saudara. Ini menunjukkan betapa cerdasnya kita punya Nabi di dalam mengelola dakwah. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang berikutnya ada lagi orang Yahudi benci kepada Nabi. Setiap Nabi lewat depan rumahnya dia buang muda. Pokoknya Nabi lewat dia buang muda. Nabi lewat dia buang muda. Sekali waktu Nabi lewat, pintu rumahnya terkunci dengan buang muda lagi. Nabi tanya sahabat, mana itu yang suka buang muda? Sahabat kasih tahu sedang sakit, dia harus tutup. Begitu Nabi dengar sakit, Nabi datang, Nabi mesum. Kira-kira kalau kita orang tiap hari menggali kita, kamu kita besok. Buru-buru sudah. Kalau kita tanya itu yang biasa menggali mana, mana lagi sakit, tidak ada lampus. Kalau kita kan begitu sudah kurang-kurang sabar, tapi enggak di besok. Sampai si Yahudi tadi malu, malu. Dan dia berhenti, sudah dia enggak buang minta lagi untuk kamu. Kenapa Nabi biarkan selama ini? Karena Nabi tahu dia benci Nabi, dia buang muda kepada Nabi, saudara. Ini Nabi ada urusan pribadi. Dia belum kenal mendalam soal Nabi, saudara. Jadi dia bilang Nabi, Nabi kita itu cerdas. Bukan hanya bisa melihat dengan mata kepala, tapi juga bisa melihat dengan mata hati. Nabi tahu, ini urusan pribadi. Kita juga hilang. Kita juga ada yang gak benci Nabi. Kita juga ada yang gak buang muda lagi. Makanya tidak dibunuh oleh Nabi. Ada lagi satu peristiwa. Dalam suatu misi jihad, Nabi memimpin sahabat dalam pasukan berkuda dan saudara. Mau berangkat perang ya, kan? Nah, begitu berangkat, kalau orang-orang perang, bukan semangat-semangat. Mereka semangat, saudara. Nah, ada beberapa sahabat keluar dari jalur. Nginjek kebonoran. Kebonoran Musa. Yang punya kebun Yahudi tidak terima, dia maki-maki. Muhammad tidak tahu diri. Bahwa pasukan tidak punya aturan. Kebonoran di Musa, dia maki-maki ini Nabi kita. Ini pasukan terpur. Semuanya bersenjata lengkap. Sahabat bawa senjata lengkap. Ada Yahudi kurang aja, maki-maki Nabi. Satu sahabat kebunuh dia dari kecegah ke Nabi. Jangan. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Kebunuh dia rusak, dia marah. Artinya dia marah. Karena urusan dunia, urusan kebun. Bukan urusan agama. Tapi gak kasih kamu urusan pribadi, urusan dunia, banyak memaklumi. Kalau urusan agama, lalu ditindak. Enggak, Nabi gak kasih. Dia kebunuh rusak. Dia marah. Ya kita bukan marah. Kita ganti rusaknya. Bukan kita lalu, kita bunuh dia. Saudara ya, saudara. Itu gak biarin, ya. Bijak tidak. Ya. Jelas tidak. Yes. Sabar tidak. Bar. Alhamdulillah. Luar biasa dikerjakan Nabi. Saudara. Jadi saya kalau melihat ini kadang-kadang saya ingat apa? Ini kadang-kadang saudara. Sekarang ini banyak pasukan bermotor kawal kiai dan kawal sabit. Kamu gitu? Saking semangat kerja kawal, mobil orang tendang-tendang. pinggirmu. Begitu sudah. Pada kata spionnya menghajar, tidak boleh. Sekarang jangan kaya, kalau berlarang, tenang, punya mobil marah, bagar gak? Sekarang punya mobil marah, jadi yang dihentikan lain siapa? Kiai tidak. Waksa ke Kiai tidak tahu ini, tidak bisa aku, tidak punya asungan, tenang mobil marah. Tidak boleh, kalau mereka marah, salahin diri kita. Ini terjadi, ini nabi, bukan orang BP, mau perang sudah. Mau jihad, mau asungan, soalnya bahwa tidak sengaja. Agar tidak masuk ke kebun orang yang punya kebun marah, Nabi memaklumi. Kira-kira jelas kan? Jelas. Jadi jangan bikin video-video. Mungkin awak kiai tidak pakai helm. Kaku merah di kenapa saudara? Mobil orang yang ditendang-tendang di Mesir. Tidak boleh. Tidak boleh. Mau kawal silakan. Tapi tata tertib tetap di Mabuki. Mau kawal silakan. Mau kawal silakan, kalau macet ya ikut macet. Mau kawal ya silakan, tapi mobil orang jangan dihantar. Kecuali kalau anda memang sudah melapor ke Pakwal, ke polisi bagian yang bersangkutan, dia mengatur lalu lintasnya, dia persilakan anda lewat walaupun lampu merah, itu memang ada undang-undangnya, saudara. Tapi kalau anda terus kemudian Pakwal sendiri, semua mobil lain dihajar. Tidak boleh. Kira-kira jelas gak? Ini sambil international. Kita apa namanya? Kita sikapi kejadian-kejadian di sekitar kita. Nah sekarang baik. Jadi sekarang ini periode Madinah. Jadi artinya kita dapatkan periode Madinah. Ada orang-orang yang menghina Nabi. Nabi biar. Tidak dibalas. Jelas sampai sini jelas tidak? Tapi sudah jangan dilupa pada periode Madinah pun tidak sedikit para penghina Nabi dibunuh oleh sahabat atas perintah Nabi. Ada saudara pertanyaannya, kenapa yang kafir ini menghina Nabi tidak dibunuh? Oh yang itu dibunuh. Pasti ada sesuatu itu yang mesti kita selidiki. Kenapa? Ada apa? Kok kafir yang satu menghina Nabi dibiarkan, kafir yang satu menghina Nabi dibunuh? Untuk menjawab ini, saudara, maka sebelumnya kita harus perhatikan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta ijma ulama tentang penghina Nabi. Nanti kita akan lihat setelah kita paparkan, baru kita lihat, baru kita ngerti kenapa mereka dibunuh sudah. Baik, sekarang kita masuk dari Al-Quran yang pertama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 61. Fa'ala ta'ala والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah bagi mereka adalah azab yang pedih. Siapa saja menghina Nabi, dia akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghina Nabi itu suatu dosa. Menghina Nabi itu bukan sembarang dosa, bahkan dosa besar. Menghina Nabi itu adalah perkara besar, sehingga siapapun pelakunya akan mendapat azab dari Allah. Yang kedua, di dalam surat At-Taubah ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu فَأَنَّ لَهُنَا وَجَهَنَّمَا خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. Sini Allah menyatakan tidaklah mereka, itu orang-orang munafik, mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dan mereka tinggal di dalamnya itu adalah kehinaan yang besar. Lagi-lagi kita dapatkan dalam ayat ini ancaman dari Allah, yaitu dalam neraka jahanam dan kehinaan bagi siapapun yang menentang Allah dan menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata menentang tadi sudah kita jelaskan di awal, apa saja yang menodai Islam termasuk menghina Nabi, itu termasuk menentang. Yang ketiga, surat Al-Ahzab ayat 57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innal ladzina yu'tuna Allaha wa rasulahu la'anahu Allahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina. Di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti atau mengganggu atau menentang Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknatinya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah menyediakan bagi mereka yang menentang Allah dan Rasulnya siksa yang menghinakan. Ayat ini sedang berbicara orang-orang yang suka ganggu Nabi, orang-orang yang suka menyakiti Nabi. Allah ancam lagi, Allah laknat mereka. Ini surat Al-Ahzab ayat 57. Begitu juga 58, 59, 60. Allah ceritakan tentang orang-orang yang menghinakan. Dan ayat ke 61-nya mari kita lihat sudah. Apa Allah katakan? Faqala ta'ala mal'unin aynama tuqifu uhidu wa qutilu ta'dila. Jadi Allah katakan sini mereka-mereka itu yang menyakiti Nabi, kita Allah cerita dari ayat 57, 58, 59, 60 tentang mereka yang menyakiti Nabi, menghina Nabi, mengganggu Nabi. Di ayat 61 Allah katakan mereka itu mal'unin, mereka itu semua dilaknat, terlaknat. Aina matuqifu, di mana saja mereka dijumpai, di mana saja mereka ditemukan, ukhidu, mereka mesti ditangkap, waqtilu, dan mereka mesti dibunuh, taqtila, dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Maksud dibunuh dengan sehebat-hebatnya, bunuh tanpa ragu-ragu, bunuh tanpa ragu-ragu. Ini perintah Allah, kan? Allah yang memerintahkan. Mereka-mereka yang menghina Nabi, mereka dilaknat, mal'unin, di mana saja mereka dijumpai, ditangkap, dibunuh tanpa ragu. Ini perintah siapa? Baik, yang berikutnya surat Al-Mujadilah ayat 5, di mana Allah mengatakan faqala ta'ala innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubitu alladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat wa lil kafirina 'adzabun muhin. Allah katakan dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan, sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Dan lagi dalam ayat ini kita dapatkan ancaman Allah terhadap siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya. Yang keenam, surat Al-Mujadilah ayat 20. Allah mengatakan faqala ta'ala innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adalliin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Fil adalliin, sangat hina, rendah tuh, tidak punya kehormatan. Jadi kita lihat bagaimana Allah menghinakan, merendahkan mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasul. Yang ketujuh, surat An-Nisa ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqala ta'ala dan siksa dan azab Allah sudah. Nah, inilah 7 ayat yang secara tegas, gamblang menyatakan bahwa menentang Nabi, menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, menghina Nabi, dilaknat oleh Allah, betul tersa, bahkan akan diadab. Saudara, sebagaimana telah kita baca, oleh karenanya kita ambil kesimpulannya. Dalam 7 ayat tadi sangat jelas bahwasanya mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terhina, dilaknat serta akan diazab dalam neraka jahanam. Bahkan di dunia mereka mesti ditangkap dan dibunuh, serta siapapun tidak berhak untuk menolongnya. Ini keputusan Allah di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Jadi kalau begitu saya mau tanya di sini. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi, berarti penghina Nabi boleh dibunuh tidak? Bahkan dalam kondisi tertentu bukan lagi boleh, tapi wajib. Dalam kondisi tertentu menjadi wajib untuk dibunuh. Saya bertanya, yang menentukan hukum ini siapa? Allah. Yang menentukan untuk dibunuh para penghina Nabi siapa? Allah. Jadi saudara, ini ayat-ayat Al-Quran turun di zaman Nabi. Makanya jangan kaget, saya ingin mengulang minta izin ke Nabi. Ya Rasulullah, ini Abdullah Ibn Ubay dan Ibn Kaab. Kurang ajar nih, aku minta izin untuk aku bunuh dia. Artinya para sahabat sudah memahami ayat-ayat ini, menghina Nabi ya bunuh. Cuma karena saat itu Nabi masih ada, dia minta izin dulu ke Nabi, takut salah angka. Akhirnya Nabi larang. Nabi larang bukan karena tidak boleh dibunuh. Nabi larang karena ada pertimbangan khusus untuk meredam fitnah. Kalau soal hukum memang sudah mesti dibunuh. Soal ini soal siasat dakwah, hukumnya mesti dibunuh. Makanya saya bin Umar terus maju. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah saya bin Umar maju karena emosi? Bukan. Saya bin Umar maju karena gila terhadap hukum Allah. Jadi kita bahas, kenapa sahabat maju? Minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah biar aku bunuh ya. Setiap ada yang menghina, sahabat kamu benar mau bunuh. Tapi nanti yang juga jangan. Nah kalau udah ketiga, berarti sedang ada pertimbangan khusus. Bukan tidak boleh dibunuh, hukumnya boleh dibunuh. Tapi karena ada pertimbangan khusus, kami tidak disediakan untuk dibunuh sudah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi, jangan nanti ada bilang baru bunuh saya tidak umar emosi benar. Ngomongin bunuh aja, saya tidak umar bukan emosi. Saya tidak umar punya khira. Khira terhadap hukum Allah. Allah Nabi dihina dan jemaah dia mau bunuh karena Allah yang suruh. Tapi dia minta izin kepada Nabi karena dia takut salah tangka. Wajar Nabi punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Ternyata betul. Sudah begitu Nabi larang, Sayyidina Umar tidak jadi melaksanakannya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk hadis dari Jabal. Di zaman Nabi pernah ada orang bernama Abhala Ibn Ka'ab Ibn Auf Al-Ansi, seorang dukun berkulit hitam hidup di Yaman. Di tahun 10 Hijriah dia mengaku Nabi. Pertama dia mengaku Islam, ikutnya dia mengaku Nabi. Dia mengaku-ngaku penyajaran Islam saudara. Tadi sudah kita sampaikan di pembukaan pelajaran. Orang kalau mengaku Nabi berarti menodai agama tidak? Berarti menghina Allah dan Rasulnya tidak? Tidak sudah. Dia masuk Islam, dia mengubah-ubah ajaran Islam. Wah dia mengaku diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Ini penghinaan terhadap Allah. Penghinaan terhadap Nabi. Terus bagaimana dilakukan oleh Nabi? Nabi mengirim para sahabat yang di Yaman untuk menasehati Abhala. bertobat. Ternyata enggak mau, malah menentang saudara. Akhirnya Nabi menyurati penduduk zaman, muslim di zaman, di mana dalam surat yang Nabi menyatakan, para siapa yang punya kesempatan untuk membunuh saudara dukun yang aku Nabi ini, maka bunuhlah. Nabi Yusuf, akhirnya seorang pemuda bernama Pirus, begitu mendapatkan surat tersebut, dia tahu kalau Nabi sudah membunuh saudara, dia masuk ke majelis Nabi Pirus. Dia duduk paling depan, pura-pura ikut didengarin saudara. Begitu Nabi aslinya keluar, duduk di kursinya, depan para pengikutnya saudara, ini virus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung berdiri, dia cabut pedangnya saudara, dia tusuk ke jantung daripada Nabi Asu tadi. Setelah itu dia sebenik, dia tebas pada tangannya. Itu pengikut Nabi Asu melihat Nabi ini dibunuh sedemikian rupa, bukannya marah terus tepuk, marah bubar semua saudara. Kenapa bubar? Wah, Nabi ini bisa dibunuh. Akhirnya Nabi dilindungi Allah, kalau dibunuh begini, bubar semuanya sudah. Karena memang pengikutnya, banyak orang-orang bodoh, tidak ngerti sudah. Hai, saya tidak melanjutkan. Saya bertanya, itu virus itu membunuh Nabi palsu, yang suruh siapa? Amin. Saya bertanya, itu yang suruh Nabi palsu berarti menghina Allah tidak? Menghina Rasul tidak? Berarti berdasarkan surat Nabi, hukumnya diabadat. Kemudian virus bunuh itu Nabi palsu, jadi siapa yang suruh? Jadi kalau disuruh sama Nabi, bunuh Nabi palsu, bunuh penghina agama, berarti membunuh penghina agama boleh tidak? Baik, sekarang yang kedua, Nabi palsu satu lagi Islam. Di mana di tahun ke-9 Hijriah ada rombongan datang dari Najd. Najd ini sekarang ini kota Riyadh dan sekitarnya di Saudi Arabia. Itu namanya Najd. Begitu datang masuk Madinah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, tinggal di Madinah beberapa waktu belajar Islam. Selanjutnya kembali ke kampung mereka. Di tahun berikutnya, salah seorang dari mereka, salah seorang tokohnya, mengaku sebagai Nabi. Inilah yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, begitu dia mengaku Nabi, berarti dia sudah menghina Allah dan Rasulnya. Akhirnya Nabi kirim para sahabat untuk menasihati Musailamah agar kembali kepada Islam. Tapi karena Musailamah merasa punya banyak pengikut, yang aku dia sebagai Nabi, pengikutnya tidak kurang dari 40 ribu orang. Karena dia merasa punya banyak pengikut, merasa punya kekuatan, saudara, dia tetap tidak mau ke dalam Islam. Nabi berusaha menasihati dengan berbagai macam cara, enggak? Dia tidak membahas, dia tantang Nabi. Akhirnya, Nabi menyiapkan pasukan. Pasukan yang cukup besar, untuk menerangi Musailamah dan pengikutnya. Tapi belum sempat berangkat, Nabi kita sudah wafat pada tahun 11 Hijriah. Tapi ingat, walaupun Nabi belum sempat ngirim, tapi saya bertanya, niat Nabi menerangi Nabi palsu sudah ada belum? Asapnya sudah ada belum? Ada, sudah siapkan pasukan. Begitu Nabi wafat, naiklah khalifah yang pertama yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Syaitan bahkan menyiapkan pasukan, melanjutkan niat Nabi, rencana Nabi. Pasukan besar dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya pasukan Khalid ini dikirim saudara. Anda bayangkan, ini pasukan berangkat ke sebarang. Itu jarak dari Madinah sampai ke Medan itu kurang lebih 1000 kilometer. Jakarta, Surabaya, sebagian besar yang ikut pasukan jalan kaki, sebagian pakai kuda untuk memerangi Musailamah sudah. Tapi karena ini para sahabat semangat membela Allah dan Rasulnya, berangkat dalam perjuangan untuk jihad. Begitu sampai di sana, kita bisa bayangkan mereka menghadapi musuh 40 ribu tentara yang tenaganya masih utuh. 40 ribu tentara tenaga masih utuh, nggak melakukan perjalanan jauh. Ini pasukan harus berbalik, habis jalan kaki 1000 kilometer sampai di sana mesti bertempur, saudara. Kita bisa bayangkan pengorbanan mereka. Jangan serangan sampai di sana, saudara. Terjadi pertempuran luar biasa dahsyat. 70 orang lebih, hampir 100 sahabat dari yang hafal Al-Quran mati syahid dalam perang tersebut. Yang meninggal, yang gugur, penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat tadi. Kenapa mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka? Ini untuk menjaga isu Islam harus ini. Ini kehormatan Islam. Ini kemuliaan Islam, saudara. Berangkat perang dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Musailamah al-Kadzab dengan 40.000 pengikutnya mati di bawah pedang kaum muslimin, di bawah pedang para sahabat Nabi. Allah memberikan kemenangan, saudara. Kalau begitu saya tanya, kalau begitu saya tidak menggunakan tegas tidak. Begitu Nabi dikasih tahu Allah, Begitu Nabi dapat wahyu dan dapat berita ini, Nabi mengumpulkan para sahabat. Beliau katakan, "Hamu tidak ada masjid itu di aku. Hei para sahabat, kau berangkat kalian. Datangi itu masjid yang pengurusnya sudah berbuat zalim. Kau pecahlah umat Islam. Sampai di sana kata Nabi, fahdino, rubuhkan itu masjid. Wah, riku dan bakar itu masjid." Dan sahabat menjawab, sampai tidak apa-apa anak. Kami dengar, kami taat, mereka berangkat. Sampai di masjid sana, semua penghuninya semua suruh keluar. Masjid dikosongkan. Setelah kosong, dibuka dan dibakar oleh para sahabat atas perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara, masjid pakai umat tidak melakukan. Ini merusak. Masjid kaya disebut masjid Dirar, masjid yang merusak. Dibakar oleh Nabi. Saya mau tanya, kira-kira kalau di zaman Nabi, saat Nabi berpuasa, ada orang nekat bikin salah dondok. Kira-kira ada apa ini? Tak. Masjid lagi dibakar. Ada orang nekat bikin salah judi. Kira-kira ada apa ini? Ada orang nekat bikin gudang miras. Kira-kira ada apa ini? Ini masjid digunakan untuk kerusakan, mencari taulah dibakar Nabi. Jadi tidak main-main, saudara. Perhatikan baik-baik, kenapa Nabi lakukan ini, saudara? Kenapa Nabi lakukan ini? Karena menjaga orang beriman, menyalahgunakan masjid itu untuk kerusakan. Itu termasuk menentang Allah dan Rasulnya. Itulah menghina Allah dan Rasulnya. Masjid tempat mulia untuk ibadah kepada Allah digunakan untuk menjaga kaum muslimin. Ini penghinaan kepada Allah. Penghinaan terhadap Nabi dan biasa dengan Nabi saudara. Alhamdulillah. Silakan membuka kitab tafsir yang mana saja dari surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Anda akan dapatkan kisah ini saudara. Sekarang kita masuk yang lebih fokus lagi saudara. Kisah Efek. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari hadis ke 4141 dan hadis ke 4750 dan dalam Sahih Muslim hadis ke 2770 diceritakan saudara bahwa suatu ketika Nabi kumpul dengan para sahabat dan Nabi menyampaikan kekecewaannya. Kekecewaan tentang adanya orang-orang yang sengaja menyebarluaskan fitnah terhadap istri Nabi. Istri Nabi Sayyidatina Aisyah difitnah berselingkuh. Nabi kecewa tuh. Dan Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi. Allah memberikan jaminan bahwa Siti Aisyah balita. Bahwa Siti Aisyah bersih, suci, mulia. Tidak seperti yang difitnahkan sudah. Setelah dapat jaminan ini dari Allah, Nabi bersyukur kepada Allah. Artinya fitnah-fitnah tadi terjawab sudah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat tentang kekecewaannya yang mendalam tentang orang-orang yang menyebarluaskan fitnah tersebut sudah. Saat itu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz berdiri di tengah masjid. Dia katakan, "Ya Rasulullah, sebutkan saja nama mereka. Biar kami habisi mereka yang menyakitimu, yang mengecewakanmu, yang membuat kau bersedih." Itu di hadapan para sahabat sudah. Nabi hanya diam sudah. Ingat, dalam banyak usul fikih itu kalau Nabi diam, itu namanya takrir. Takrir itu sudah, itu artinya Nabi membolehkan. Ada para sahabat akan dari diawak kepada Nabi. Tapi dia. Nabi tidak suruh. Nabi tidak larang. Maka itu dari diawak. Allah setelah dimakan. Karena Nabi dia. Kalau diam berarti. Boleh sudah. Tak ini. Nah sekarang sahabat ini disebutkan saja namanya yang Rasulullah. Biar Nabi bunuh. Nabi Bismillah, Nabi tidak larang dan Nabi tidak suruh. Jadi bagi para sahabat, penghinaan terhadap Nabi itu persoalan besar. Karena itu mari kita lihat. Ada satu hadis dalam silsilah Dahabiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Badi Iyad dalam kitab Asyifa fi Uqukil Mustafa, dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Sahih, yang bersumber dari Al-Imam Ali Ar-Ridha. Saudara Imam Ali Ar-Ridha dapat hadis ini dari ayahnya, yaitu Al-Imam Musa Al-Kadhim. Al-Imam Musa Al-Kadhim dapat hadis dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq dapat hadis dari ayahnya, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir dapat hadis dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin dapat hadis ini dari ayahnya, yaitu Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Al-Husain, yaitu Sayyidina Husain, dapat hadis ini dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dalam ilmu hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus silsilah hadisnya seperti ini, sanadnya seperti ini, dari anak ke bapak, ke kakek, ke datu, sampai nyambung saudara ke Nabi. Ini disebut silsilah Dahabiyah. Ini namanya sanad emas. Sanad emas yang tidak boleh kita lakukan dia punya kesohihannya. Menjaga seluruh ini kayak goyak Syiah nih. Saudara, dalam kitab-kitab Syiah seperti Al-Quraini memang riwayatnya seperti ini semua. Selalu dari itu, terus dari ayah, dari kakek, dari datu. Cuma, saudara, Ahlus Sunnah sebagian riwayat besar riwayat mereka kita tolak. Karena di dalam kitab Al-Quraini baik Al-Kafi Al-Kafi Al-Usul Al-Kafi Al-Furuq dijumpai banyak perawi-perawi yang mengatasnamakan Ahlul Bait. Ini yang jadi persoalan. Jadi Ahlul Bait tidak boleh bicara begitu. Dia mengatasnamakan. Saya dapat dari Imam Musa Al-Kadir, saya dapat dari Ja'far Shalih, dapat dari Muhammad Al-Baqir. Dia catut nama-nama Ahlul Bait. Kenapa dicatut? Karena memang silsilah Ahlul Bait di dalam riwayat hadis itu termasuk yang disebut silsilah Dahabiyah, silsilah emas, sanad emas yang tidak diragukan kesohihannya sudah. Nah ini kita ambil bukan dari buku Syiah, ini kita ambil dari kitab Asy-Syifa karangan ulama besar Ahlus Sunnah yaitu Al-Qadhi Iyad. Sudah. Alhamdulillah, kira-kira jelas tidak? Jadi jangan bermain dulu. Kadang-kadang saudara, kalau kita bawa riwayat Ahlul Bait, apalagi yang diharus Radio Rasil, udah langsung dituduh. Wah, ini dia nih. Ini Rasil dan Habib Rizik lagi menyebarkan sangat-sangat Syiah. Jadi orang-orang yang tidak belajar hadis, orang-orang yang tidak ngerti hadis, sehingga mereka seenak menuduh dan memfitnah karena kebodohan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saudara. Nah, jadi dalam riwayat silsilah Dahabiyah, Sayyidina Ali mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi saudara yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali? Barang siapa yang menderka Nabi, maka bunuhlah ia. Dan barang siapa yang menderka sahabatku, maka pukullah ia. Ini Nabi yang suruh dengan sanad silsilah Dahabiyah. Jadi kata Nabi, kalau ada orang kina Nabi bunuh, kalau ada orang kina sahabat Nabi pukul, ada hantam, tidak boleh. Ini pesan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jadi pesan Nabi di sini apa? Kalian kina sahabat, tidak baik. Pukul, ada lagi sudah. Kalau kalian kina Nabi, tidak baik. Siapa yang suruh? Ini adalah kitab Asy-Syifa. Sekarang yang terdengar dalam Sahih Bukhari hadis 4037 dan dalam Sahih Muslim hadis ke-1801 bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diceritakan bahwa Nabi suatu hari memanggil seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah. Kemudian Nabi kasih tugas khusus. Kata Nabi kepada Muhammad bin Maslamah, kau cari tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Aswad. Kau cari. Dia sudah kelewatan menghinaku, mencaci makiku, menistakan Islam. Kau temui dia, bunuh. Ini sahabat tak sumberangkat, dia cari saudara. Misi tugas dari Nabi. Begitu dapat itu Ka'ab bin Aswad, saudara, dibunuh. Siapa tanya? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Ini sumbernya dari suami siapa nih? Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim dalam harus sunnah wal jamaah terpercaya tidak? Sumber terpercaya sudah. Baik, selanjutnya masih dalam suami Bukhari hadis ke 4038 4039 dan 4040 yang bersumber dari Al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ diceritakan suatu ketika Nabi kumpulkan orang-orang Ansor, terus Nabi kasih tugas buat mereka. Kata Nabi ada orang bernama Abu Rafi' Abdullah ibn Abi Hukaim. Ini orang yang selalu mencaci bagi Nabi di mana-mana. Maka orang-orang Ansor sebagai penduduk setempat pribumi asli Madinah, Nabi suruh cari ini orang dari mana. Kenapa Ansor yang disuruh? Ansor apa gagal di Madinah juga. Akhirnya orang Ansor ini turun masuk dari gang ke gang, lorong ke lorong, rumah ke rumah, dicari dia. Begitu ketemu Abu Rafi, dibunuh oleh mereka. Siapa yang suruh? Kenapa disuruh bunuh? Baik. Yang kedelapan, dalam Sunan Abi Daud hadis ke-2683 dan hadis ke-4359, saat Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi mengumumkan yang masuk ke Masjidil Haram aman, jangan dibunuh. Yang diam di rumahnya aman, jangan dibunuh. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, jangan dibunuh. Yang tidak melakukan perlawanan aman, tidak boleh dibunuh, kecuali yang melakukan perlawanan. Terus ada pengecualian kata Nabi, kecuali Nabi sebutin satu persatu. Kalau orang-orang ini kalian jumpai dimanapun dia berada, mau ngelawan, tidak ngelawan, walaupun dia gelantungan di kainnya Ka'bah, bunuh kata Nabi. Kenapa? Karena sudah kelewatan mencaci maki Nabi, menghina Nabi, menghina Islam. Salah satunya adalah putra Abu Jahal. Nabi suruh cari, cari bunuh. Jadi Anda bisa lihat di sini sudah. Jadi menghina Nabi bukan urusan sembarang. Sampai-sampai yang lain diampuni, yang lain dimaafkan. Tapi yang menghina Nabi kelewatan saudara. Kalau Nabi tidak ada maaf, tidak ada maaf pun yang kelewatan. Hatta bergantungan di Ka'bah, bunuh. Siapa yang suruh? Baik, yang ke-9. Ada cerita menarik saudara dalam surat Nabi Daud. Hadis ke-4361 di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa di zaman Nabi ada satu sahabat buta mata. Tapi dia rajin sholat berjamaah dengan Nabi. Sholat berjamaah lima waktu. Subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak pernah terlambat. Rajin, cinta kepada Nabi. Dan orang ini punya apa sahaja, punya budak perempuan. Budak ini baik kerajaan dia. Akhirnya dipergi sendiri oleh dia sampai dapat anak juga. Apa sahaja ini luar biasa rajinnya. Dia rawat anaknya, dia rapikan makannya, saudara dia bersihkan rumahnya, disiapkan pakaiannya. Dia layani suami luar biasa. Cuma ada satu kekurangan. Perempuan mencuci setiap hari kaki-kaki Nabi. Lagi itu dia baru dia kaki-kaki Nabi. Laki-laki ini tidak kuat tiap hari nasihati dia dididik, diajarkan. Mulai dari nasihat, peringatan, ancaman, ultimatum, tetap tidak mempat. Terus dia tidak lagi. Sudah sehari, seminggu, sebulan, terus begitu. Sampai dia malu. Kalau perempuan ini seorang ketelak, dia semakin lagi tetangga, tetangga terus. Sudah. Tapi dia sahabat, dia hadapi. Tiba suatu ketika sudah ulara dari masjid Nabi setelah kumpul bersama Nabi di rumah disiapkan makan malamnya sudah tahu-tahu tempat ini caci maki Nabi lagi. Dia kasih nasihat, dia suruh mungkam itu malam gak ngerti. Begitu dia rasakan perempuan itu ada di samping dia, dia cabut, dia punya belati saudara, dia tusuk, dibunuh itu perempuan. Geger satu Madinah. Besoknya pada saat sholat subuh, Nabi dan semua sahabat kumpul di masjid. Usai sholat subuh, sahabat yang buka ini sidang. Nabi tanyakan di mana tanda, kenapa kamu bunuh dia? Kan itu perempuan baik selama ini melayanimu, menjaga anak-anakmu, merawatmu. Kenapa kau bunuh? Diceritain sama dia. Waktu dia tidak kuat lihat itu perempuan, mengenal itu perempuan yang caci-caci Nabi. Dan beberapa sahabat tetangga dia memberikan kesaksian betul. Bapak istrinya suka mengcaci-caci Nabi. Setelah Nabi dengar saudara sedemikian rupa, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ishadu, saksikanlah para kamu sekalian. Bi'annaha, bahwa perempuan tersebut muhdarud dam, halal darahnya ditumpahkan. Nabi yang umumin. Setelah terbukti memang ada perempuan menghina Nabi yang buka tadi, dipersilakan pulang kepada Nabi. Sedangkan orang menghina Nabi dibunuh, pembunuhnya sama Nabi setelah disingkat dilepas, berarti pembunuhnya itu salah atau enggak? Nah, berarti perbuatan itu jelek atau bagus? Bagus. Kalau dia salah dihukum dengan Nabi sudah enggak ada warna yang dibuat, bahkan dipuji dengan Nabi. Insyaallah. Kira-kira jelas tidak? Sama tanya ini sudah Nabi Daud ada seberapa? 4.361. Sekarang hadis ke 4.362 sudah. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali sudah bercerita dulu di zaman Nabi ya, seorang anak muda jalan di pasar, saudara, dia dapatkan seorang perempuan Yahudi ngaji-ngaji Nabi. Ngaji-ngaji Nabi yang bisa-bisa. Si pemuda ini, saudara, mendekati perempuan tersebut dikasih nasihat. Disetop, kau jangan hina Nabi. Dinasehati, gak ngerti. Diperingati, gak ngerti. Diancam, makin jadi. Diberikan ultimatum, kalau kau gak berhenti, kubunuh kau. Tetap dia gila Nabi. Akhirnya perempuan mati. Tarik, dia kekek sampai mati. Begitu mati, orang-orang Yahudi lapor ke Nabi. Minta keadilan sudah. Tapi perintahkan sahabat, panggil itu pemuda. Tangkap itu pemuda yang bunuh. Disidang oleh Nabi. Begitu disidang oleh Nabi, Nabi tahu ceritanya. Karena perempuan tadi menghina Nabi, sudah dikasih nasihat, peringatan, ancaman, ultimatum, tidak terjadi dan dibunuh. Akhirnya dipersilakan keluarga perempuan tadi pulang. Tuntutan ditolak sudah. Pemuda tadi dipuji oleh Nabi. Nabi umumkan sahabat dia tidak salah. Nah, saya mau tanya, pembunuh menghina Nabi di sidang oleh Nabi dilepas, berarti salah atau benar? Nah. Ini sidang Nabi ya sudah. Siapa melakukan putusan Nabi sudah? Putusan Nabi tidak akan pernah meleset dalam urusan hukum sudah. Alhamdulillah. Sekarang baik yang ke-11. Mari kita lihat. Al-Imam Abdul Razzaq As-Sam'ani, seorang imam ahlus sunnah wal jamaah dari Yaman. Dalam kitab usulnahnya dan Al-Imam Abu Nu'aym Al-Isfahani dalam kitab Al-Hilya yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita, saudara, ada seorang kafir menghina-hina Nabi. Kemudian Nabi kumpulkan sahabat, Nabi cerita, Nabi tanya kepada para sahabat, man yakfini amma yu'tini, siapa di antara kalian yang bisa ngeberesin orang yang menghinaku? Akhirnya apa, saudara, saat itu sepupu Nabi yang berdiri, yaitu Zubair ibn Awwam, ibunya adalah Safiya, ibunya adalah bibi Nabi, saudara, Safiya binti Abdul Muttalib. Zubair langsung berdiri, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ya, keluar dari masjid, dicari itu orang yang disebut Nabi, menghina Nabi, dibunuh. Siapa Rasulullah? Baik, yang kedua belas, masih oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Musannafnya, dan diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Sunannya, dan oleh Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla, saudara. Cerita di mana Nabi kumpul dengan para sahabat, Nabi kasih tahu, ini ada satu orang kafir, dia menghina Islam, menistakanku, keterlaluan. Baru Nabi ngomong begitu, saudara, orang itu keluar, tidak mau ketinggalan. Jangan sampai kesempatan ini direbut sama orang. Berdiri, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, jangan kau tugaskan yang lain, aku bunuh, aku bawa kepala dia di hadapan. Keluar orang itu keluar, dicari orang, dibunuh. Siapa Rasulullah? Baik, yang ketiga belas, saudara. Kali ini Nabi kumpul dengan sahabat. Nabi sebut satu nama. Ada orang namanya Abu Wahab. Selalu menghina. Tapi kali ini Nabi tidak nyuruh. Ada pertanyaan Nabi nyuruh. Siapa yang menyelesaikan? Siapa yang bisa menyelesaikan? Kali ini Nabi cuma cerita kelak. Ada satu orang namanya Abu Wahab. Kurang ajar. Selalu menghina Nabi, menghina Islam. Sudah, bubar pengajian, saudara. Satu sahabat yang bernama Salim Ibnu Umair An-Najjar, lalu disuruh Nabi langsung berangkat dicari itu Abu Wahab. Begitu ketemu dia bunuh. Selesai dia bunuh, dia lapor lagi. Kamu. Ya Rasulullah, aku sudah bunuh Abu Wahab. Nabi bersyukur, Nabi puji dia. Kemarin Nabi cerita, saudara, nyuruh. Sekali nyuruh, dua kali nyuruh, ketiga Nabi tidak nyuruh. Maksudnya apa? Jangan disuruh dulu. Sekali-sekali itu tidak perlu pakai disuruh. Jadi kalau orang yang kita itu simpulan itu kita Islam. Udah tidak pakai disuruh, bunuh aja udah. Dan itu dilakukan sahabat, saudara. Baik, yang ke-14, saudara. Begitu juga dengan waktu Nabi cerita, ada seorang perempuan namanya Asma binti Marwah. Asma binti Marwan, saudara, perempuan. Nabi cerita, ini perempuan sudah kalah batas. Menghina Nabi, mencaci-maki Nabi, kelewatan. Enggak, sahabat tidak nunggu disuruh, saudara. Bukan majlis, maksudnya ada sahabat bernama Umar bin Abi Al-Hatmi, dia cari itu perempuan, dia bunuh. Dan Nabi memuji dia, saudara. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, inna Umair, sesungguhnya Umair telah membela Allah dan Rasul. Subhanallah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ini kisah ada di tarikh al-Waqidi dan ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Jadi saudara, di kalangan sahabat itu jangan coba-coba menghina Nabi, saudara. Taruhan di Jawa, coba-coba hina Nabi. Yang ke-15, mari kita lihat dalam Sunan Abi Dawud riwayat ke-4363 diceritakan waktu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ada orang bersikap kasar kepada beliau. Ada sahabat lain minta izin kepada Abu Bakar untuk bunuh itu orang. Kurang ajar, dia menghina Sayyidina Abu Bakar. radhiyallahu anhu mengatakan, jangan, kalau dia hina aku, jangan kalian bunuh. Tapi kalau dia coba-coba hina Nabi, bunuh. Ini instruksi Khalifah dan menghinaku, jangan dibunuh. Tapi kalau hina Nabi, kata Abu Bakar, bunuh. Ini instruksi Khalifah Rasulullah Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini diceritakan juga pada Imam Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bayhaqi, dan Al-Imam Al-Humayri, serta Al-Imam Abu Ya'la di dalam Sunan dan Musnad mereka sudah ada. 16. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumumkan di depan umat saudara waktu beliau menjadi khalifah. Apa beliau katakan? Barang siapa yang mencerca Allah atau mencaci salah satu nabi, maka bunuh orang tersebut sudah. Ini putusan khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya di sini menghina nabi itu urusan besar, hukumnya sampai harus dibunuh, baik dari zaman Nabi, zaman Abu Bakar, maupun di zaman Umar. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya adalah fatwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Karmani. Abdullah ibn Abbas memutuskan, saudara, barang siapa dari kalangan muslim yang mencerca Nabi, maka harus dituntut bertaubat. Kalau dia menolak bertaubat, maka dibunuh. Tapi kalau ada dari kalangan kafir yang menghina Nabi, nggak usah dituntut bertaubat, bunuh aja langsung, saudara. Itu faktanya Abdullah ibn Abbas. Orang Islam hina Nabi, suruh taubat. Nggak taubat pun. Orang kafir hina Nabi, ya bunuh. Jadi nggak ada kompromi penghinaan terhadap Nabi, saudara. Yang ke-18, fatwa putra Sayyidina Umar Ibn Khattab, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Saudara, Al-Hallal, sahabat Imam Ahmad, dalam kitab Jami'nya menceritakan, Abdullah ibn Umar dilaporin orang. Kata orang apa? Ya, Abdullah Umar, ini ada kafir dini. Kafir dini kan gak boleh digaku, saudara. Kafir dini, orang kafir yang hidup di negeri Islam bersama kaum muslimin, bayar jizyah, bayar pajak, dan jadi warga yang baik, nggak boleh kita ganggu, mesti kita lindungi, kita jaga keamanannya. Kali ini ada kafir dini menghina Nabi. Ini orang bingung, bagaimana aku kafir dini nggak boleh diganggu, tapi dia menghina Nabi. Lapor ke Abdullah ibn Umar. Apa kata Abdullah ibn Umar? Jika aku mendengarnya, niscaya aku bunuh dia. Sebab tidaklah kami berdamai dengan mereka untuk mencerca Nabi kami. Orang kafir itu damai dengan kita, hidup di negeri kita, kita jaga, kita lindungi, kita hormati, bukan untuk dia hina Nabi kita, saudara. Maka itu Abdullah ibn Umar mengatakan, kalau aku dengar dia begitu, aku bunuh. Kita berdamai dengan dia, kita lindungi dia, bukan untuk dia mencaci maki Nabi kita. Masya Allah, kira-kira jelas ya. Udah berapa riwayat? 18. Sengaja saya bikin ini riwayat, maksudnya saya buat ini dalam pelajaran saya perbanyak, supaya jangan nanti dibilang riwayatnya kan cuma satu. Itu juga mesti dipertanyakan lagi. Banyak yang protes, sekarang kita keluarkan semua sudah. Siapa bilang Nabi tidak menyuruh orang membunuh penghina dirinya, sudah? Siapa bilang? Ya sengaja saya sampaikan karena ada protes begini. Itu kenapa tuh Nabi tulis kepada mana? Ada orang menghina Nabi, kenapa? Kalau sama Nabi ada dihina ke dalam hal. Ini dia sudah datang karena dia tidak baca kitab. Ngaji dia tidak tuntas. Jangan-jangan belajarnya di bawah pun jengkol. Ya bukan, orang kalau membaca sejarah yang lengkap dong. Saudara, siapa bilang Nabi tidak marah? dalam nas riwayat. Riwayat sahih ada di Bukhari Muslim, ada di Sunan Abi Dawud, ada kitab Sunan Abu Rasah, ada dalam kitabnya Abu Mu'ayyad Sahari. Tidak pernah diragukan, saudara. Bahkan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, sepakat yakinan Nabi bunuh. Bahkan fatwanya Abdullah ibn Abbas, fatwanya Abdullah ibn Umar, sepakat yakinan Nabi bunuh. Sekarang yang ke-19. Dalam kitab As-Sifat, Al-Imam Qadhi Iyad menceritakan, saudara. Apa kata Imam Qadhi Iyad, saudara, dalam kitabnya? Diceritakan soal Khalifah Abdul Walid. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menugaskan Khalid Abdul Walid untuk memerangi orang-orang yang menolak wajib zakat, saudara. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid duduk di depan Khalid Abdul Walid. Khalid Abdul Walid kasih nasihat. Apa kata Khalid? Khalid mengatakan syahadat wajib, sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat gak perlu. Dulu waktu Nabi hidup kami bayar zakat, karena ada Nabi. Nabi yang terima zakat kami. Sekarang Nabi juga tidak ada. Kenapa kami mesti bayar zakat lagi? Gak perlu. Dia tolak hukum zakat. Kemudian saya tidak anggarkan saudara, sudah menjelaskan kepada umat. Lan ufarriqa baina wujubi shalah wa zakat. Aku tidak membedakan wajib ke sholat dan wajib ke zakat. Gimana sholat wajib? Zakat juga wajib. Pada awalnya saya bina Umar protes. Ya apa kabar? Jangan perangin mereka. Mereka masih syahadat. Mereka masih sholat, masih puasa, masih haji. Jangan gara-gara zakat kau perangi. Itu jawaban Abu Bakar sini. Dan ufarriqa baina wujubi sholat wa zakat. Aku tidak membedakan ya Umar antara wajibnya sholat dan wajibnya zakat. Diprotes lagi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak setuju kalau mereka diperangi. Cukup didakwakan saja. Diajak ngomong aja. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi, walaupun satu Madinah tidak ada yang bergerak bersamaku, walaupun aku seorang diri, aku perangi mereka sampai mereka kembali ke jalan Allah atau aku binasa dalam perjuangan ini. Begitu dijawab oleh Abu Bakar sedemikian rupa, Sayyidina Umar terdiam dan mundur mengikuti pendapat khalifah. Ini sekarang Khalid bin Walid berhadapan dengan Khalid bin Walid. Kata Khalid, ya Khalid, zakat itu kewajiban agama, diwajibkan oleh Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begitu Khalid sebut Muhammad, langsung si Khalid jatuh. Muhammad sahibu, Muhammad teman ente, Muhammad teman ente. Nyebutnya kurang aja. Muhammad sahibu, Muhammad teman ente. Mendengar itu saudara, merah muka Khalid. Berdiri kurang aja. Kau sebut nama Nabi dengan hina. Kurang aja. Kau rendahkan nama Nabi. Khalid kabut pedangnya. Dia tebas bahkan lahirnya saudara. Bro, Khalid gak bisa dengan Nabi dihina saudara. Luar biasa. Ada beberapa orang yang melihat, tidak terima. Bilang Khalid kekerasan saudara. Lapor ke Abu Bakar Siddiq. Mereka bilang, ya Khalifah dan Rasulullah. Wahai Khalifah, ini Khalid kelemahan. Dialog, dia bunuh lawan dialognya. Saya Abu Bakar tanya, ceritanya bagaimana? Ceritanya, Khalid akan berdialog, kasih nasihat. Ya Khalid, jangan itu kewajiban agama. Diwajibkan oleh Allah sebagaimana dianjurkan oleh Nabi, disebut oleh Nabi Muhammad. Lalu ke Abu Bakar dijawab oleh Nabi Muhammad sahibu. Katanya Sayyidina Abu Bakar, begitu dia jawab, iya. Makanya Sayyidina Abu Bakar langsung antar karena dianggap menghina Nabi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wallahi, kalau aku yang dengar dia bicara macam itu menyebut nama Nabi, aku yang tebas takkan lahirnya, bukan Khalid yang tebas. Jadi saudara, menghina Nabi persoalan besar, saudara, bukan persoalan kecil. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, saudara. Nah, sekarang yang ke-20. Menandalah nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Adil tidak? Bagus tidak? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu sudah menyurati gubernur Kufah. Karena di Kufah ini sudah banyak pengikut Sayyidina Ali yang tidak suka dengan Bani Umayyah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz walaupun adil tetap sering dicaci maki oleh ahli Kufah. Gubernur Kufah lapor, gimana nih? Kau dicaci maki terus. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau mereka mencaci maki Umar, enggak apa-apa. Jangan ditangkap, apalagi dibunuh. Jangan. Tapi kalau mereka coba-coba menghina Nabi, menghina Rasul, bunuh. Ini untuk siapa di Umar bin Abdul Aziz? Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Saya kasih yang terakhir, yang kedua pusat. Saudara, ternyata hinaan terhadap Nabi juga terjadi di alam jin. Nabi bercerita, sebagaimana dalam kitab Ad-Dalail karangan Abu Mu'in Al-Asfahan dan kitab Ahbar Makkah karangan Al-Imam Al-Faqihi bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Saudara, waktu Nabi berdakwah di kalangan jin, ada jin ifrit namanya Sam'ad masuk Islam. Saudara, jin tahu sama Nabi. Dan kemudian Sam'ad bertemu dengan kawannya jin ifrit yang lain bernama Mis'ar. Mis'ar ini kafir, bukan Islam. Terjadi dialog. Sam'ad mengakui dia masuk Islam. Si Mis'ar mencaci maki Nabi. Dia kina Islam, saudara. Dia kina Islam. Dia caci maki Nabi, saudara. Si Mis'ar ini Sam'ad tidak terima. Begitu Sam'ad tidak terima, saudara, terjadi keributan, terjadi perkelahian, saling serang antar jin ifrit. Dan akhirnya alhamdulillah Mis'ar jin ifrit kafir, dibunuh oleh Sam'ad. Begitu Nabi dengan itu berita. Saat Nabi berdakwah di kalangan jin, saudara, Nabi puji Sam'ad dan Nabi ganti namanya menjadi Abdullah. Diganti namanya menjadi Abdullah, saudara. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Qasabah dan Al-Imam Ibn Athir dalam kitab Usulul Ghabah memasukkan Sam'ad sebagai salah seorang sahabat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa soal jin ini saya cerita juga? Kita bukan cerita hurufa, kita bukan cerita mistik, kita cerita hadis Nabi. Yang cerita ini Nabi. Saya mau tanya, kalau Nabi yang cerita benar tidak? Benar tidak? Dan jangan lupa soal jin, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Nah, jadi saudara, kita perhatikan itu baik-baik. Jadi artinya cerita ini bukan khurafat, Nabi yang cerita. Lalu kenapa harus saya sampaikan, saudara? Untuk membuktikan bahwa menghina Nabi menjadi urusan besar, bukan hanya di alam manusia, bahkan di alam jin sekalipun menjadi urusan besar. Jangan-jangan di sini ada yang mengalir, ya. Tapi sekarang kan yang kita nabi banyak, ya. Betul. Kenapa bukan jin muslim aja kita bagi dari cekek-cekek? Kira-kira kalau bisa begitu setuju nggak? Jawab yang kompak setuju nggak? Jin ramai-ramai cekek mereka setuju nggak? Kita setuju, jin nggak setuju. Apa kata jin? Kalau ada juga yang kerjain itu apa? Maksudnya bagi-bagi tugas, saudara. Jin yang kurang ajar sama Nabi, ya jin muslim yang nanganin. Manusia yang kurang ajar sama Nabi, yang nanganin ya manusia muslim. Kira-kira jelas gak? Iya, nanti mau enak aja lah. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Baik, inilah buah pusat dalil yang kita kemukakan. Nah, sebelum kita masuk berikutnya, saudara, kenapa Ada orang kafir menghinak Nabi di zaman Nabi periode Madinah. Nabi tidak bunuh. Tapi kenapa ada orang kafir yang lain menghinak Nabi? Nabi bunuh. Saudara, Ka'ab al-Asraf, Abu Afa, Abu Rafi, Asma binti Marwan dan lain sebagainya, saudara, mereka ini menghinak Nabi bukan urusan pribadi. Kalau yang punya kebun Yahudi sudah menghinak Nabi karena kebunnya rusak, itu karena urusan kebun, urusan pribadi, saudara. Sedangkan mereka ini menghinak Nabi bukan urusan pribadi. Kalau pengemis, saudara, yang buta di pasar, miskin, melarat, tua renta, menghinak Nabi, Nabi biarkan, ada pertimbangan khususnya. Tapi orang-orang kafir yang dibunuh Nabi, mereka kokoh. Mereka tidak buta, mereka tidak tua renta, mereka tidak miskin apa, mereka tidak melarat. Mereka hina Nabi bukan karena urusan kebun, bukan karena urusan dagang, bukan karena urusan pribadi. Mereka menghina Nabi sebagai tokoh yang punya pengaruh, saudara, dan menghina Nabi di mana-mana tempat. Karena itu Nabi bunuh mereka. Berarti mereka menghina Nabi sebagai Nabi utusan Allah, menjadi urusan agama, bukan urusan pribadi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi paham, ada dibunuh, ada yang dibunuh. Paham tidak alasannya? Tahu tidak alasannya? Alhamdulillah. Karena itu yang berikutnya sudah. Sekarang dalil fitnah. Dalil Quran sudah selesai. Dalil hadis sudah selesai. Sekarang dalil ijma. Sepakat semua ulama salaf dan khalaf, sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in, salaf maupun khalaf, bahwa penghina Nabi harus dihukum mati. Hukum mati bagi penghina Nabi ini adalah ijma ulama. Kira-kira jelas tidak? Sekarang dia, saya menanya, kalau ada orang Islam murtad, boleh tidak? Orang Islam murtad, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau dia murtad, hukumnya apa? Suruh dia tobat. Kalau dapat tobat? Sekarang saya tanya, menghina Nabi sudah sama tidak dengan murtad? Makanya menghina Nabi dikiaskan dengan hukum murtad. Karena murtad hukum dibunuh, maka penghina Nabi juga hukumnya adalah soal murtad. Ya, dalam Sahih Bukhari hadis ke-3017 dan hadis ke-6922 diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Semua sepakat, saudara, meriwayatkan hadis di mana Nabi mengatakan, "Man irtadda an dinih," barang siapa yang murtad dari agamanya, kata Nabi, "falyaqtulhu," atau "faqtulhu," maka bunuh orang tersebut, saudara. Jadi tidak boleh sembarangan mempermainkan agama. Nah, sekarang balik ke kesimpulan. Perhatikan semua. Kesimpulan pertama, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hinaan orang. Satu, jika hinaan tersebut terkait urusan pribadi beliau sebagai seorang manusia biasa, maka beliau bersabar dan tidak membalasnya. Bahkan beliau dengan mudah bisa memaafkannya. Dua, jika hinaan tersebut terkait urusan beliau sebagai seorang rasul, maka hinaan tersebut menjadi urusan agama, bukan urusan pribadi. Sehingga beliau akan bersikap tegas dan menghukumnya, kecuali yang bertobat atau masuk Islam, saudara. Putra Abu Jahal semula sudah diputuskan oleh Nabi, walaupun berkenan dengan dikata waktu mengakuakan ketemu bunuh. Tapi akhirnya dia berhasil melarikan diri. Setelah dia melarikan diri, istrinya masuk Islam, istrinya membujuk Nabi supaya Nabi memaafkan Ikrimah. Akhirnya dengan istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Ikrimah tertarik masuk Islam, aku bisa kau maafkan dia?" Dan Nabi menerima, saudara. Lalu Ikrimah akhirnya dipanggil dari pelayan, pulang saudara, akhirnya beliau hidup menjadi sahabat Nabi. Karena masuk Islam, dimaafkan saudara. Karena Islam yang cukup, maka pulang. Islam menghapus dosa di masa lalu saudara. Dua, atau yang pertama dulu tadi. Ingat, Nabi kalau urusan pribadi, tidak marah. Kalau urusan agama, marah. Makanya Al-Imam At-Tibai dalam kitab Maulidnya mengatakan sifat Nabi diantaranya wa ya'fu 'anil dhanbi allazi fi haqqihi wa sababi wa idza tuli'a haqqullah lam yakun ahadun bighadab. Apa kata Imam At-Tibai? Nabi selalu mudah memaafkan kesalahan orang yang berkaitan dengan hak pribadinya. Wa idza tuli'a haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, hukum Allah yang dilanggar, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah murkaan Nabi kita. Makanya saya tegaskan di sini, Nabi santun, ramah, lembut, penyabar, pemaaf. Tapi ada orang mabuk nih di zaman Nabi saudara, mabuk. Apa dilakukan oleh Nabi? Nabi kumpulkan sahabat, dipegang itu orang mabuk. Nabi suruh pukuli 40 kali, saudara. Dipukul. Nabi santun. Nabi ramah. Nabi sabar. Nabi pemaaf. Tapi kalau hukum Allah dilanggar, saudara, di tengah-tengah kekuatan umat Islam, saudara, direkatkan Allah punya hukum, tegas Nabi berikan sanksi semua. Nabi lembut, santun, ramah. Menyabar dan pemaaf. Tapi begitu ada anak muda, anak gadis berzina, dicambuk 100 kali, diasingkan, diusir dari kampung halamannya 1 tahun tidak boleh pulang sudah. Tegas tidak? Nabi sudah santun, ramah, lembut, penyabar, pemaaf. Tapi kalau ada orang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga, dia pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, baik masih ada pasangannya, ada suami atau istri, maupun dia sudah jadi muda atau janda, coba-coba berzina, dirajam sampai mati, dirajam oleh Nabi saudara. Nggak peduli itu perempuan ataupun laki-laki saudara, dirajam. Tegas tidak? Nabi sabar, Nabi santun, Nabi ramah, Nabi pemaaf. Saudara, luar biasa. Tapi saudara, begitu ada perempuan di zaman Nabi dari keluarga terhormat mencuri, ditangkap, dipotong tangannya saudara, sampai ada sahabat datang melobi Nabi supaya ada dispensasi supaya si perempuan tidak dipotong tangan, meminjam aja dari keluarga terhormat dari Bani Makhzum salah satu anak suku Quraisy. Tapi apa jawab Nabi saudara? Jangankan perempuan tersebut yang kalian anggap mulia terhormat, walillah, demi Allah, la'anna Fatimah binti Muhammad sarqat. Andai kata putriku Fatimah, kecintaanku, kesayanganku, Fatimah, coba-coba mencuri, ya kotokku ya da'ah, niscaya pasti aku potong tangannya. Sallallahu alam Nabi. Berdasarkan yang Nabi tegas tidak? Nabi tegas tidak? Adil tidak? Adil. Jadi kalau ada mengatakan Nabi lembut, santun, menyabar, pemaaf, tidak mungkin Nabi di Rasulullah di mungkin pengkhidmat Nabi, tidak mungkin Nabi kasar begitu, tidak mungkin Nabi begini begitu. Ini sama juga dia gambarkan Nabi loyo. Jadi Nabi ramah, santun, menyabar, pemaaf, hukum dilanggar, Nabi tidak tegas. Hukum Allah dilecehkan, Nabi tidak tegas. Itu bukan sabar, itu namanya loyo. Sekarang saya mau tanya, Nabi loyo atau enggak? Nabi loyo atau tidak? Nabi sabar tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Lembut tidak? Pemaaf tidak? Pada saat yang sama, Nabi tegas tidak? Adil tidak? Adil. Allah alam Nabi. Allah. Sampai di sini jelas? Jadi Nabi ini cerdas, manusia paripurna, sempurna. Nabi tahu kapan mesti dia, kapan mesti jawab, kapan mesti kita sangat alim, sangat bijak, sangat cerdas, sangat pandai. Fatonah Nabi di atas para ambian yang lain sudah. Jadi jangan pernah ragu, Nabi kita tidak pernah membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, apalagi penistaan terhadap agama sudah. Alhamdulillah. Karena sudah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Nabi dihina pribadi dia. Tapi kalau agama dihina Nabi marah. Kita mesti begitu. Kalau diri kita dihina, salah. Sama sudah. Organisasi kita dihina, sama. Sama kalau bikin-bikin menghantar agar sudah jalan. Ya, sudah. Tapi kalau kami yang dihina, Allah yang dihina, Al-Quran yang dihina, Islam yang dihina, wajib kita marah. Wajib. Dan kita jelas tidak? Baik. Nabi dihina di depan beliau. Bagi beliau, bisa pribadi, bisa urusan agama. Betul? Kalau urusan pribadi tidak makan? Makan. Kalau agama, cukup. Itu pertama. Yang kedua, Nabi dihina di depan sahabat. Siapa itu sama sahabat? Bunuh. Karena bagi sahabat itu pribadi atau urusan agama? Agama. Agama, bukan pribadi. Karena yang dihina bukan pribadi sahabat, yang dihina adalah Nabi. Sekarang pertanyaan saya, Nabi dihina di depan kita semua, itu pribadi atau agama? Agama. Pribadi atau agama? Agama. Jadi dia memaafkan atau harus marah menghukum sudah? Oh. Jadi kalau ada orang ada musik, boleh marah, itu nggak boleh marah. Kenapa nggak boleh marah? Nabi pribadi jadi dihina nggak marah? Apa kita marah? Jawabnya, emang ente Nabi. Kan bukan ente Nabinya. Kalau ente Nabi Muhammad, ya, dihina ente nggak marah, ya betul. Ente kan umat Nabi. Ini yang dihina Nabi ente, bukan pribadi. Ini urusan agama. Marah dong. Bicara hubungan kita dengan itu kan itu. Kebanyakan akan jengkol. Terputer tegar kok sudah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Ingat, urusan menghina Nabi, saatnya urusan kecil atau besar? Besar. Ringan atau berat? Besar. Saya pilih aku serius? Serius. Baik, akhirnya kesimpulan terakhir, menghina Nabi, menunda agama dan menista Islam mesti dituntut bertobat. Jika menolak maka wajib dihukum mak. Siapa menghukum mati? Negara. Jika negara tidak menghukum mati mereka, apalagi jika melindunginya, maka umat Islam berhak bahkan berkewajiban hukum mati mereka untuk isu Islam wal muslimin. Takbir. Allahu Akbar. Shalawat Allah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Nah, saudara, sebelum kita akhiri, kembali kepada peristiwa Charlie Hebdo. Tanggal 7 Januari, tiga orang pemuda menyerang negara Kali Hebdo. Ada apa dengan Kali Hebdo? Tolong catat. Majalah Kali Hebdo sudah 5 tahun lebih. Setiap penerbitan menghina Nabi. Dengan kartun, dengan gambar, dengan karikatur, dengan ungkapan-ungkapan yang busuk dan jahat. Setiap penerbitan menghina Nabi. Dan pengaruhnya luar biasa. Sampai akhirnya di Belanda, di Denmark, Amerika, Kanada, sudah sampai ke Australia, orang-orang kafir mengikuti Charlie Hebdo. Apalagi kalau Anda buka internet di mana-mana, orang seenaknya mencaci-maki Nabi sudah. Mentang-mentang selama ini umat Islam tidak bertindak keras, mereka makin jadi. Dua hebat habis-habisan. Akhirnya, di bulan Desember sudah, Charlie Hebdo menerbitkan majalahnya dengan menghina Nabi-Nabi dan mereka sudah tidak peduli dengan protes di mana-mana orang protes. Di Jakarta ini sudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedutaan Belanda kita serbu, kedutaan Denmark kita serbu, kita protes habis-habisan. Karena di Belanda ada orang sutradara membuat film menghina Islam, dibiarkan. Kita demo di mana-mana sudah. Apa kata mereka? Kata pejabat di Prancis, di Inggris, di Kanada, di Amerika, mereka menjawab simpel, kami tidak bisa berbuat apa. Karena di negara kami itu bagian daripada kebebasan berekspresi. Alasan mereka kebebasan berekspresi sampai orang-orang dikenal saudara yang ada di Indonesia ikut bela mereka dengan alasan itu kebebasan berekspresi. Kita nggak perlu marah. Akhirnya di awal dan lari majalah kami Hebdo membuat karikatur lagi yang menghina Nabi. Cukup sudah saudara. Tanggal 7-nya 3 pemuda masuk ke majalah kami Hebdo dan senapan otomatis dan targetnya sudah jelas. Dia bawa daftar. Ada 12 nama pertama yang suka menghina Nabi. Dia tidak umum yang lain sudah. Dia cari 12 orang. Pegawai kami Hebdo 40 orang lebih sudah. Dia cari 12 nama. Kameratnya, wartawan-wartawan yang bikin kartun, yang bikin karikatur menghina Nabi, dia kumpulkan. 12-12 dia dieksekusi, ditembak mati, ditembak jantungnya, kepalanya, ulu hatinya. Akhirnya 12 wartawan kami Hebdo di Prancis yang menghina Nabi mati. Alhamdulillah. Jujur saya menanya semua di sini, cinta tidak pada Nabi? Ya. Cinta tidak pada Nabi? Ya. Yakin? Yakin. Kalau Nabi dihina marah tidak? Marah. Marah tidak? Marah. Menghina Nabi dibunuh orang senang tidak? Marah. Takbir. Allahu Akbar. Kejadian tanggal 7 Januari. Tanggal 8 Januarinya pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan surat kepada pimpinan Prancis bahwa bangsa Indonesia ikut berduka cita. Karena sebenarnya 12 kemungkinan kami sudah. Tidak sampai di situ. Bahkan dalam surat dikatakan pemerintah Indonesia mengutuk 3 pemuda yang melakukan pembunuhan. 5 tahun kami dihina. Apa pemerintah Indonesia pernah bela Nabi? Nabi dihina di Belanda, dihina di Amerika saudara. Bahkan kami yang demo menentang itu justru kami yang ditangkap. Saat askar FPI berdemo saudara depan kedutaan Amerika Serikat menentang penghinaan terhadap kami, panglima askar FPI dan 14 nakar saudara ditangkap, diadili, dijebloskan ke penjara. 5 tahun lebih saudara, Nabi dihina. Pemerintah Indonesia tidak pernah tahu. Mestinya Nabi dihina di Belanda, Nabi yang juga besar Belanda. Kau kasih tahu, kau punya rakyat. Kami di Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Kami tidak terima Nabi kami dihina. Atau menerima, kirim nota diplomatik saudara. Sampaikan keberatan ke kesimpulan bangsa Indonesia. Bisa nggak? Bisa pemerintah lakukan itu kok? Kenapa nggak dilakukan? Malah masyarakat yang demo saudara ditangkepi. Kami nggak demo kalau pemerintah sudah bersikap. Artinya sikap pemerintah sudah mewakili kita semua. Karena pemerintah tidak bersikap, ya kami demo saudara. Jadi biar jelas persoalannya. Kenapa akhirnya laskar kami menjadi es krim di lapangan? Serbu kedutaan Denmark, serbu kedutaan Belanda, serbu kedutaan Amerika Serikat saudara. Karena kami nggak terima Nabi kami dihina. 5 tahun lebih Nabi dihina oleh negara-negara barat. Pemerintah Indonesia diam. Bahkan saudara, itu Menteri Telekomunikasi dan Informatika, sampai hari ini akun-akun situs-situs yang menghina Nabi, menghina Islam, kenapa tidak diblokir? Di Turki situs yang menghina Islam tidak ada bisa buka saudara. Bukan situs porno saja yang mesti diblokir. Situs penghina Islam wajib diblokir. Dan pemerintah punya kesanggupan untuk itu, cuma tidak tahu. Insya Allah. Siapa bilang tidak bisa bisa-bisa kau blokir sudah. Blokir dong. Supaya kalau orang buka, tidak bisa keluar lagi. Anak-anak kita tidak baca lagi. Anda buka internet, kurang aja. Ada foto kapal diduduki dengan perempuan telanjang sudah. Kenapa pemerintah tidak blokir? Kami di bilang tangan pemerintah Indonesia diam. Sekarang di dalam dinas Nabi dibunuh oleh pemuda muslim. Eh kau tahu pemerintah malah bahkan mengutuk. Kurang aja. Udah protes enggak. Bahkan nyalain membunuh penghina Nabi saudara. Ini namanya pemerintah tidak tahu diri. Ini namanya pemerintah pengecut. Hidup di ketek para-para kafir. Tidak boleh. Ini urusan agama. Ini urusan Allah dan Rasulnya saudara. Kalau pemerintah tidak mau menghukum pembunuhan terhadap penghina Nabi, kalau pemerintah tidak mau bela Nabi, ya sudah, minimal diam, tutup mulut, jangan dicampur, sudah. Kira-kira jelas tidak? Ada tiga orang anak muda masuk, dia bunuh. Target ini jelas, bagus tidak? Dari tiga orang ini difitnah. Orang muda Allah, anggota ISIS tuh. Dia pikir kalau yang bukan ISIS tidak cinta Nabi sudah. Dia pikir cuma ISIS doang yang bisa bunuh orang. Ada latihan fitnah atau enggak? Itu tiga orang itu anggota Mossad itu. Itu Israel. Karena Prancis dukung Palestina merdeka, dibikinlah Prancis kalah supaya tidak dukung Palestina sudah. Sudah ini semua fitnah. Jangan dipercaya. Yang kita tahu tiga orang ini Muslim. Yang dua bersaudara, yang satu namanya Syarif Kusi, dan yang satu bernama Syarif Kusi, saudara. Bersaudara, dari keluarga muslim, istri-istrinya pakai jilbab, saudara. Mereka bukan agen dosa, mereka bukan anggota ISIS, saudara. Mereka pemuda muslim yang cinta Nabi, saudara. Wadah Allah punya alasan, tapi mereka salah. Gara-gara begitu kan, orang kafir jadi takut sama orang Islam. Emang harus takut, saudara. Ini sikap tepat, saudara. Artinya apa? Kalau enggak mau dibunuh, ya jangan lagi hina dong. Betul? Enggak dibunuh, enggak mau hina jalan terus para dominan. Makanya kalau sekarang terjadi begitu, jangan salahnya bunuh, jangan salahnya kan? Hina. Kalau dari hina dibunuh ya? Kalau dari hina dibunuh ya? Ya. Kenapa dibunuh? Hina. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya tanggal 9 Januari 3 kemudian tadi ditepung oleh 80.000 polisi. Ketika ditepung tembak-tembakan sudah saling serang 3 lawan 80.000. Hebat lebih 3 lawan 80.000. Kalau menang hebat, kalah wajar. Saya tanya kalau menang sedikit, silakan.